ikhlasnya hati seringkali disalah arti. Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini ku mengalah, ku bersalah. Berpaling muka bila saling bertatap mata.